Makan setan lo kalau sinting gue nyanyi. Ayo, Ogah. Ayo dong, nyanyi aja lagu Ogah maksudnya. Ogah, ya. Coba. Oke. Bodoh, yeah, yuk dah, mana tahan.